Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ri. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Baik. Jadi dalam bab yang ketujuh disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala sejumlah hadis berkaitan dengan ruqyah dan tamimah. Bisa dilihat di halaman 44. Kata beliau, "Fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi farsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin aw kilada illa quti'at." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari di dalam as-sahih, diriwayatkan dalam as-sahih, ya, dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, ada mengatakan bahwa nama beliau Qais ibn Ubaid al-Mazini. Annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sungguhnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan. Fa arsala rasulan, maka beliau mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan. Iya. Terdapat kebaikan seorang yang berkawan dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang berilmu. Dia mengambil manfaat-manfaat dan pelajaran di dalam perjalanan. Jadi utusan ini diutus oleh Rasulullah untuk memaklumkan, mengumumkan. Ini kan bolehnya seorang meminta bantuan pada orang lain dalam hal yang semisal ini. Apa yang hendak dimaklumkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at." Tidak boleh ada kalung dari taruh busur, ya, atau kalung apapun pada leher unta kecuali harus diputus. Nah, jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi dalam sebuah perjalanan mengutus utusan untuk mengumumkan kepada para sahabat agar kalung apa saja yang digantung, yang dikalungkan di leher-leher unta. Dan ini kalung biasanya digantungkan untuk apa? Untuk menolak ain pada untanya. Iya. Maka beliau perintah supaya kalung tersebut diputus. Maka di dalam hadis ini terdapat penegasan bahwa menggantung tamimah, kalung-kalung yang seperti ini, adalah perbuatan yang diharamkan, yaitu dari perbuatan kesyirikan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa menggantung tamimah untuk menghilangkan, untuk menolak, menangkal bala, menangkal bahaya, itu adalah hal yang tidak memberi manfaat karena dia adalah hal yang diharamkan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat syariat mengingkari kemungkaran. Karena Nabi tatkala melihat hal tersebut, beliau mengirim utusan untuk mengingkarinya. Iya. Dan terdapat bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau terhadap akidah para sahabatnya, beliau menjaganya. Setiap kali ada kesalahan yang terjadi, beliau berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut, memberi nasihat berkaitan dengan kesalahan tersebut. Kemudian di hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wattaba'ima wattiwala syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqya, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Ini tiga hal. Ruqya, tamimah dan apa? Tiwalah. Nah, menunjukkan bahwa tiga hal ini terdapat bentuk kesyirikan di dalamnya. Iya. Apa artinya ruqyah? Apa artinya tamimah? Apa artinya tiwalah? Ini akan diterangkan oleh penulis satu persatu. Kata beliau, at-tamaim syai'un yu'allaku 'alal aulad min al-'ain. Lakin idza kana al-mu'allaku min al-Qur'an farakhkhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhkhis fihi wa ja'aluhu min al-manhi 'anhu. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, tamimah adalah suatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal ain. Untuk menangkal ain. Telah kita terangkannya pada pertemuan sebelumnya bahwa penyakit ain itu adalah hak kadang seorang dari pandangan matanya yang ada hasad, ya, membawa kejelekan pada orang yang dia pandang. Nah, ini adalah suatu hal yang terjadi dan disaksikan. Karena itu orang-orang Arab, kadang dia mengalungkan di leher untanya kalung untuk menangkal dari ain itu. Atau dikalungkan tamimah pada anak-anaknya agar supaya ditangkal. Jangan sampai kalau ada yang memandangnya, anaknya tertimpa penyakit. Iya. Baik, itu tamimah. Dan ini sudah kita terangkan bahwa tamimah adalah dari bentuk kesyirikan. Hanya saja di sini penulis menyebut, apabila tamimah itu berasal dari ayat Al-Quran, kalau tamimah yang digantung misalnya, iya, kalung, besi, benang, kulit. Tapi kalau yang digantung ini, yang dijadikan jimat-jimat, adalah ayat-ayat Al-Quran. Boleh atau tidak? Nah, di sini penulis menyebut bahwa ini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya, kalau itu dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagian as-salaf memberi keringanan dalam hal ini. Tapi sebagian yang lain tidak membolehkan dan menggolongkan hal itu sebagai larangan. Ya, di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ya. Dan tentunya di dalam hal yang seperti ini akan datang nanti sebut oleh penulis kaidah umum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid itu. Dan menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Jadi walaupun digantung, dijadikan jimat-jimat ayat Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan. Dan ini biasa kita lihat ya pada sebagian orang, dia gantung ayat kursi misalnya, surah Yasin, di rumah-rumahnya. Kadang sebagiannya di atas pintunya. Iya. Maka ini dari pendapat yang lebih kuatnya